sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di syarah usul iman di bab fadilatu talabil hadis wa nasiha lil muslimin. Keutamaan mempelajari ilmu hadis. Pada kesempatan ini kita masuk ke masalah tsaniyah. Masalah yang kedua. تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيكا ثلاث خصال تيكا perkara la yaghillu min al-ghil yani al-hiqd dengki tidak akan dengki atasnya kalbu seorang muslim bima'na anna hadhihi thalatha khisal tutahhiru qalb al-muslim min al-ghil alladhi huwa al-hiqd wal-bughd lil-muslimin. Yani tiga perkara ini ketika ada pada seseorang muslim maka tidak akan ada pada hatinya rasa dengki. Hikd. Baik. Sekali lagi. Bima'na anna hadis salatah as-salatu khisal tutahiru qalbal muslim. Tiga perkara ini akan membersihkan kalbu seorang muslim dari kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin. Pertama, al-khaslatul ula ikhlasul amali lillah, berlaku ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini terkadang mudah diucapkan tapi prakteknya terkadang sulit. Atau terkadang kita masih tertipu. Kita mengira bahwa kita sudah berlaku ikhlas, pada hakikatnya belum. Atau justru keikhlasan itu tercampur dengan yang lainnya. Apa itu keikhlasan? Wa hiya mimma yutahhirul qalba minal hiqd wa yajma'ul qulub. Keikhlasan inilah yang akan membersihkan kalbu dari kedengkian. Wa yajma'ul qulub, dan akan mengumpulkan hati, menyatukan hati. Fa innal quluba innama ijtamat 'ala tauhid. Karena kalbu itu akan terkumpul di atas ketauhidan. Fallahu jalla wa ala allafa baina qulubil muslimina bi kalimati la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalbu kaum muslimin di atas kalimat la ilaha illallah. Falamma sara al ma'budu wahida, ketika yang disembah itu satu, ta'allafat qulubuhum, maka akan bersatu hati-hati mereka. Walamma kanu ya'buduna al-alihah mutafarriqah ta'adu fima bainahum, maka ketika di zaman dahulu kala mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, yang berbeda-beda, maka terjadilah permusuhan di tengah-tengah mereka. فالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله يوحد القلوب. Ketauhidan yang merupakan keikhlasan, menghambakan diri hanya kepada Allah, inilah yang akan menyatukan hati-hati. وَيَجْمَعُ عَلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ, mengumpulkan di atas peribadatan yang satu. وَعَلَى عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ, yang disembah satu ibadah yang satu. فَيَجِبُ ayakun al-amalu khalisan lillahi khalian minasyirk, maka wajib untuk kita bersihkan amalan kita dari berbagai macam kesyirikan, harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Fala yu'badu Allahu wa yu'badu ma'ahu ghairuhu, tidak boleh kita sembah Allah ternyata kita juga menyembah yang lainnya. Fayudbah wa yundar li ghairillah, maka orang terkadang menyembelih, bernazar kepada selain Allah, istighasah, isti'anah kepada selain Allah. Wala tajusul istighasah bil amwati wal awliya'i was-salihin, tidak boleh istighasah, istighasah minta pertolongan, bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia, para wali-wali, orang-orang yang saleh. Tidak boleh. Tapi orang-orang mengatakan astaghitsu bi Abdul Qadir Jailani. Minta pertolongan bantuan kepada Abdul Qadir Jailani, atau minta pertolongan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya Rasulullah agisna. Ini tidak boleh. Karena istighatsah, minta pertolongan, minta bantuan itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Meminta kepada selain Allah berarti telah mengibadahinya. Sama seperti doa. Doa adalah ibadah. Hanya kepada Allah boleh Anda berdoa. Kapan Anda berdoa kepada selain Allah berarti Anda telah mengibadahinya. Menyembelih, sembelihan hanya boleh untuk Allah. Kapan Anda sembelih untuk selain Allah berarti Anda telah mengibadahinya. Taib. Lianna hadza la yakunu fihi ikhlasun lillahi azza wa jalla. Orang yang menyembah Allah menyembah juga yang lainnya, tidak akan mungkin dia berlaku ikhlas untuk Allah. La yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa sawaban ala sunnati rasulihi. Tidak akan Allah menerima satu amalan kecuali ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, cocok dengan petunjuk sunnah Rasulullah. Wa amma ma kana bihi syirkun fa inna Allah la yaqbaluhu. Maka ketika ibadah itu ada padanya kesyirikan, maka Allah tidak akan menerimanya. Wala yakbalu minal musyriki ibadatan wala amala. Dan Allah tidak akan menerima dari seorang musyrik satu ibadah pun dan amalan pun. Fayuhbitu amalal musyrik. Maka Allah menghancur gugurkan amalan pelaku syirik. Wala tabqa lahu ibadatun wala ajrun indallah. Sehingga sebanyak apapun yang dilakukan untuk Allah, Allah tidak akan menerimanya. Tidak ada. Hatta dia sholat untuk Allah, dia puasa untuk Allah, tapi di sisi yang lain dia berdoa meminta istighosah kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Allah tidak akan menerima puasanya, sholatnya dan yang lainnya. Subhanallah. Sangat mengkhawatirkan perlakuan syirik ini. Wal khaslatu tsaniyah mutamatsila fi qawlihi wan nasihah lil muslimin. Baik, bagian yang kedua, bagian pertama tadi at-tauhid, yang kedua adalah nasihah lil muslimin. Wa ta'ni adamul ghisy, tidak ada tipuan. Tidak ada rekayasa, tidak ada pura-pura. Baik. Wan nasihu diddul ghisy, an-nasihu diddul ghasy. Nasih, orang yang memberi nasihat atau menginginkan kebaikan, itu lawannya al-ghash, penipu. Fal muslimu la yaghishul muslimina fi jami'i tasarrufatihi ma'ahum. Maka seorang muslim tidak akan pernah menipu kaum muslimin yang lainnya dari semua tindak tanduknya, tingkah lakunya. Wa inama takunu tasarrufatuhu ma'ahum ala nasihati wa adamul ghish. Yang ada adalah perbuatan, tingkah laku, sepak terjang bersama dengan kaum muslimin, yang ada adalah an-nasihah, keinginan baik, dan tidak ada tipuan di semua urusan. Wala yakhda'uhum wala yaghushuhum, maka tidak menginipu. Taib, gish, khida' wal gish sama dalam jual beli, dalam muamalat. Wala bil masyurati idza stasyawaruhu. Demikian juga tidak dia menipu ketika dia diajak musyawarah. Baik. Ketika dia diajak musyawarah, dia tahu kalau yang diinginkan oleh orang yang bertanya ini ternyata sebenarnya jelek, enggak bagus, enggak baik. Tapi dia diam saja dan dia mengiyakan, "Oh, iya betul bagus itu dia." Padahal dia tahu itu tidak bagus. Itu namanya gish, menipu. Kalau Anda ada orang datang minta nasihat, ini Anda mau usaha ini, mau usaha itu. Kemudian dia tahu kalau usaha itu tidak cocok di zaman sekarang ini, bukan zamannya lagi, misalnya. Tapi dia mengatakan, "Oh iyo, bagus itu, apa kejo?" Setelah itu bangkrut ini orang. Dia sudah aja tahu kalau ini usaha tidak bagus di zaman ini, tidak cocok lagi. Setelah itu dia mentertawakannya. La hawla wala quwata illa billah. Megish, menipu. Wala yarda lahumul khata'. Baik. Kalau Anda diminta musyawarah, sampaikan sejujurnya apa yang menjadi pendapat Anda. Baik. Nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Wala yarda lahumul khata' wa innama yuridu lahumus shawab. Maka ketika dia seorang yang an-nasiha lil muslimin, ada pada dia, dia tidak rida untuk saudaranya kejelekan, tidak rida untuk saudaranya kesalahan, yang dia inginkan dari saudaranya adalah kebenaran, bagus, baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yunarukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasulullah telah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kan demikian. Kita kan ketika kita berusaha, harapannya berhasil, sukses usaha kita. Demikian juga saudara kita ketika dia minta saran, usulan-usulan, arahan-arahan atas usaha yang dia rancang, yang dia inginkan. Tapi dia sampaikan, oh jangan, sekarang itu enggak. Tidak, bukan saatnya lagi sekarang itu usaha yang seperti ini. Cari usaha yang lain. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Tentunya dia berharap saudaranya ini berhasil, sama seperti dia juga berharap usahanya sendiri dia berhasil. Fa yakunu ma'al muslimina nasihan lahum fi kullil umur. Maka setiap usaha dia, setiap sepak terjang dia sesama kaum muslimin, dia menginginkan kebaikan di semua urusan. Wala yukinnu lahumul ghadar wal khiyana wal ghish wal khadi'ah. Dia tidak menyimpan dalam dadanya al ghadar, pengkhianatan, wal ghish, tipuan, khadi'ah. Ini kurang lebih sama ini. Fakama annahu la yarda li nafsihi bidzalik, sebagaimana dia juga tidak pengen ada orang menipu dia, mengkhianati dia. Baik. Fa'innahu yajibu an la yardahu li ikhwanihi al-muslimin. Maka wajib bagi dia untuk dia tidak rida kejelekan-kejelekan ini untuk kaum muslimin. Subhanallah. An-nasihatul muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini kalau ikhlas ada, an-nasihatul muslimin juga ada, uluzumu jamaatul muslimin juga ada, maka tidak akan ada yang namanya apa? Kedengkian. Artinya kalau ada masih kedengkian dalam dada kita, berarti ini yang tidak beres ini. Tiga perkara ini tidak betul ada pada diri kita. Nah, ini boleh jadi kita hanya ngaku-ngaku, sebenarnya tidak ada ini keutamaan ini pada diri kita. Wal khaslatus tsalitsah, bagian yang ketiga, mutamatsila fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa luzumu jama'atihi. Tetap bersama dengan kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun 'azimah, ini bagian yang sangat agung. Wa lidzalika fa innahu yajib luzumu jama'atil muslimin wa 'adamu mukhalafatihim wa syudud 'anhum. Oleh karena itu wajib kita bersama dengan jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dan tidak menyelisihi mereka dan tidak bersendirian. Walau bari'a au walau bi ra'yin au qaulin au fi'lin, walaupun pendapat atau ucapan atau perbuatan. Wa kadzalika la yajuzul khuruju ala imamil muslimin, demikian juga tidak boleh keluar menentang pemerintah kaum muslimin. Li'anna fihi khurujan an jama'atil muslimin, karena kapan menentang pemerintah kaum muslimin berarti keluar dari persatuan kaum muslimin. Wa li'annahu la takunu jama'atun illa bi imam, dan tidak ada jamaah kalau tidak ada imam. Wala imama illa bisam'i wa ta'ah, dan tidak ada imam kecuali ada sam wa ta'ah. Kalau ada imam tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mau taat, ya tidak ada gunanya dia jadi imam. Barakallahu fikum. Bubar namanya. Subhanallah. Wa alaihi yajibu adamu dhihabi ma'al ahzabi wal jama'ati wal madahibil mukhtalifah. Maka seorang muslim tidak boleh dia ikut-ikutan bersama dengan kelompok-kelompok jamaah-jamaah madhab-madhab yang banyak ini menyelisih watiba'ul akhwal asyadza dan mengikuti pendapat-pendapat yang nyeleneh. Bal yajibul baqa'u ma'al muslimina wa 'ala ma hum 'alaihi bil qawli wal 'amal. Akan tetapi wajib bersama dan tetap bersama dengan kaum muslimin 'ala ma hum 'alaihi minal qawli wal 'amal, dari ucapan dan perbuatan, ucapan-ucapan baik, perbuatan-perbuatan baik. La syama indal fitani wal ikhtilaf, apalagi kalau kondisinya fitnah menyebar di mana-mana dan perselisihan berada di mana-mana. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara 'anil fitani allati tahdutsu qala lahu Hudzaifah bin Yaman. Karena fitnah ketika muncul, berkata Hudzaifah bin Yaman, "Fama ta'muruni in adrakani dalik?" Terus apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku bertemu dengan zaman itu? Barakallahu fikum. Qala talzamu jama'atul muslimina wa imamahum. Tetap engkau bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Qala fa illam yakul lahum jama'atu wala imam, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Fa atasil tilkal firaqa kullaha. Kata Rasulullah, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau anta'adha bi asli syajarah. Walaupun kau harus menggigit akar pohon hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik. Sampai kematian menjemputmu dalam keadaan engkau menjauhkan diri dari jamaah-jamaah itu, kelompok-kelompok itu, madhab-madhab itu. Wallahu a'lam. Jadi ini tiga. Barakallahu fikum. Tiga poin yang harus ada pada kita, sehingga dengannya terbebas kita dari kedengkian dan sifat dengki. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.